أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المفسرون: واذكر أيها الرسول للناس تكريم الله لآدم حين قال سبحانه للملائكة اسجدوا لآدم إكراما له وإظهارا لفضله فأطاعوا جميعا إلا إبليس امتنع عن السجود تكبرا وحسدا فصار من الجاحدين بالله العاصين لأمره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا إنك أنت الكريم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Baik, insyaAllah pada kali ini kita kembali membahas tentang Nabi Adam AS dan bagaimana Nabi Adam AS tinggal di jannah dan kemudian digoda oleh syaitan, yaitu iblis. Dan insyaAllah kita juga mengacu pada kitab tafsir lainnya untuk membahas tentang iblis ini. Pembahasan tentang iblis dan malaikah pada ketika itu dijabarkan panjang lebar oleh beberapa mufassirun, di antaranya adalah Abu Abdullah Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Dan ada beragam athar sahabat, lebih-lebih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menceritakan dan mengabarkan tentang iblis ini, asal usulnya, apakah dia adalah malaikat atau dia adalah murni jin atau bagaimana. Nanti insyaAllah akan kita bahas sedikit. Wa idh qulna lil malaika. Wow, di sini istinaf, yaitu membuat pembahasan baru. Dan kita kemarin juga sudah membahas bahwa saya di antara wow dan idh itu ada satu kalimat, yaitu udhkur. Wadhkur ya Muhammad yakni bisa bermakna ingatlah, bisa bermakna sebutkanlah kisah ini, ceritakanlah kisah ini. Idh, yaitu ketika. Waalaikumsalam. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika qulna lil malaikah, kami telah menceritakan atau kami telah mengatakan kepada malaikat. Bawa kitabnya, ada kitab. Ini kitab. Wa idh qulna lil malaikah, kami katakan lil malaikah, untuk malaikat. Sini, kijlis sana. Ahsan. Jangan jauh-jauh dari anak ya. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami katakan lil malaikah, untuk malaikat, kepada malaikat. Ya. Syaf di sini sebagaimana ayat sebelum-sebelumnya dikatakan qala rabbuka. Nah, di sini wa idh qulna, dengan adanya dhamir di sini menunjukkan jamak. Am qulna, kami telah mengatakan. Ini harus ada, harus kita punya jawabannya sebelum nanti misalnya digugat oleh misalnya Nasrani yang mereka menganut paham Trinitas, yaitu orang Katolik bertanya kepada kita nanti, ini kenapa di dalam Al-Quran seringkali Allah Ta'ala mentakbirkan dirinya dengan lafal jama'. Ini itu menunjukkan bahwasanya Tuhan antum itu sebenarnya bukan satu, bukan muwahid. Kan kontradiktif ini secara zahirnya, ada ta'arud, yaitu kontrak antara dhamir qulna na jama' dengan bagaimana kita bertuhan, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah wahdahu, ya kan, la syarikalah, kemudian qul huwallahu ahad, ya kan. Nah, sekarang bagaimana kita mencocokkan itu, bagaimana kita menjawabnya? Ya, sekarang begini jawabannya adalah dalam Arabik, bahkan dalam uruf kita juga, ketika kita katakan kami, ya, kami itu bisa untuk lita'zim, bisa untuk litahqir. Itu pahami baik-baik pertama itu. Pertama, step pertama, antum pahami bahwa dalam Arabik atau bahkan dalam bahasa kita Indonesia, kita mengatakan kami, ya, itu bisa merupakan hakikat asli, yaitu menunjukkan jamaknya kami, pluralnya kami, atau bisa menunjukkan kedua, untuk menta'zim, atau yang ketiga untuk mentahkir anfusana. Paham di sini? Yang pertama hakikat misalnya. Kalau misalnya ini ditafsirkan sebagai hakikat jamaknya kami atau Allah Subhanahu wa taala, itu mustahil. Muhal. Enggak benar. Ya kan? Enggak mungkin. Tapi kalau misalnya ini na di sini adalah ta'bir untuk menta'zim, maka inilah yang sahih. Iya. Kalau uslub ini untuk mentahkir dirinya Allah, enggak, bukan. Allah Subhanahu wa taala la naqsa fi, enggak ada kekurangan. Karena tahkir artinya merendahkan. Ibarat kalau misalnya seorang raja, walillahil mathalul a'la, seorang raja mengatakan kepada seluruh warganya, kami telah menerapkan peraturan-peraturan ini. Nah, kami di sini, raja tersebut lebih ke mentazimkan dirinya, kami, kan? Nah, itu satu ya. Yang kedua tadi, yaitu untuk mentazim. Kemudian ada untuk mentahkir. Contoh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini ada jamak. Padahal kita membacanya sendiri. Tapi nah. Kami di sini itu menunjukkan tahqir. Yaitu maksudnya kami, nah. Ya. Jadi uslub nahnu di sini untuk ta'zim. Jadi ingat tadi, nahnu bisa untuk menunjukkan pluralitas benar-benar secara zat, secara hakikat, dan itu tidak ditafsirkan untuk ayat ini. Bisa untuk ta'zim, dan itu yang ditafsirkan untuk ayat ini. Bisa untuk tahkir, itu tidak mungkin ditafsirkan untuk ayat ini, karena enggak ada Allah Subhanahu wa taala tidak tersifati dengan hak, yaitu kerendahan. Oleh karena itu Imam Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya, wa qala Allah qulna wa lam yaqul qultu. Allah taala berkata qulna dan tidak berkata qultu. Kenapa? Di sini disebabkan li annal jabbarul azim yukhbiru an nafsihi bifi'lil jama'ati tafkhiman wa isyaratan bidzikrihi. Karena Allah Subhanahu wa taala al-jabbar al-azim mengkabarkan tentang dirinya dengan fi'il yang menunjukkan jama'ah, itu untuk mentafkhim, untuk membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya, ya tafkhim. Wa idz qulna lil malaikah, kami katakan lil malaikah, untuk para malaikat. Malaikat jama'nya malak, ingat itu, malaikat jama'nya malak. Jadi untuk plural malaikah, untuk singular adalah malak. Perintahnya apa? Usjudu li Adam. Usjudu, itu satu perintah itu. Usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Pertama kita bahas terlebih dahulu tentang makna as-sujud. As-sujud dalam Arabik, as-sujud maknanya adalah tazallul wal khudu'. Tazallul dan khudu'. Tazallul itu merasakan dhil, yaitu rendahnya. Dan khudu' itu ya rendah, merendah. Jadi sujud, asal dari sujud maknanya dalam kalam Arab itu adalah merendahkan diri. Merendahkan diri. Kemudian lam setelah usjudu. Usjudu li Adam. Li Adam, lam di sini ya kita maknai arti li bisa bermakna di sini mustaqbil, yaitu berhadapan atau bisa menuju atau kepada. Sujudlah kepada Adam, berarti Adam ada di hadapannya, itu bisa dimaknai seperti itu. Usjudu li Adam. Kemudian Adam dia ghair munsharif, disebabkan dia berwazan dalam sharifnya, wazannya af'al. Af'al. Ya enggak? Wazannya af'al bukan? Adam. Ah, ya kan? Aslinya Adam, Adam, ya. Jadi jadi panjang Adam, masih Adam, tapi enggak bakal kita baca usjudu li Adam, enggak, itu aneh malah. Jadi asalnya dari lafal hamzah, dal dan mim, hamzah, dal dan mim, dan kemudian hamzah, hamzah, dal dan mim, seperti af'ala, hamzah, fa, ain, lam. Af'ala a'dama. Karena di sini dua huruf yang sama, hamzah yang sama, maka dipanjangkan a'dama. Ya. Jadi dalam wazan af'ala. Ya, dan wazan af'ala untuk nama itu ghair munsharif. Contohnya Ahmada, Ahmadu. Seperti itu juga Ahmad. Kalau misalnya qul li Ahmada, ya itu sahih. Seperti usjudu li Adama, ya. Tapi diperintahkan bersujud kepada Adam alaihi salam. Kemudian para ulama berselisih pendapat di sini. Sebenarnya di sini sujudnya kayak gimana? Apakah sujud dalam artian bahasa yaitu takrim, atau di sini sujud yang seperti yang kita kenal, yaitu menaruh jidat, hidung, dan 7 anggota tulang di atas permukaan dasar. Mana yang sahih? Dan wallahu a'lam. Kalau misalnya para ulama ada yang mengatakan bahwa sujud yang dimaksud di sini kembali ke bahasa, yaitu sujud dalam artian apapun itu bentuknya, yang penting takrim, memuliakan sebagai ketaatan kepada Allah. Atau ada juga ulama mengatakan bahwa sujud yang dimaksud sujud yang biasa kita lakukan, yaitu bersimpuh ke bawah, ke permukaan. Ya. Wallahu ta'ala. Kalau kita memaknai zahirnya saja, sujud yang kita kenal ya seperti itu. Ya, wallahu alam. Ya. Yang penting yang zahir bagi kita ya udah itu. Ketika ada suatu lafal yang muhtamal untuk zahir dan kembali ke bahasa dan sebagainya, kita kembalikan ke hukum yang zahir di kita. Ya, seperti misalnya ini sujudu li Adam. Lafal sujud kita mengenali seperti itu. Makanya sudah kita ambil yang itu. Ya. Dan sujudnya atau perintah Allah, sujudnya malaikat itu, ya itu pasti untuk mentakrim dan mentazim Adam alaihissalam. Tetapi masalahnya di sini masalah gerakan. Apakah sama dengan gerakan kita bersujud kayak gini atau kayak gimana? Udah kita serahkan kepada Allah, tapi kita kembali ke asal, yaitu sujud seperti itu gitu. Ya, wallahu a'lam. Wasjudu li Adama, kemudian fasajadu illa iblis. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Illa iblis. Sekarang kenapa iblis? Fasajadu, mereka di sini sajadu, mereka sujud kecuali iblis. Fasajadu di sini siapa? Wow, di sini wow jemaah kembali ke siapa? Harus tahu ini. Harus tahu siapa? Malaika. Malaika atau nahnu? Malaika. Malaika. Enggak mungkin nahnu. Tayyib. Kemudian ada istithna, bukan? Istithna itu seperti illa, ada, siwa, ya. Ada pengecualian. Illa iblisa. Iblis di sini dengan nasab sa gitu kan? Karena itu yang namanya dia mustathna setelah istithna, ya. Jadi setelah istithna normalnya mansub. Baik, sekarang permasalahannya, apakah ini istithna munqati' atau ini istithna muttasil? Jawaban dari pertanyaan itu yang akan menentukan apakah iblis dari malaikat atau bukan. Kalau antum melihat zahirnya, fasajadu, maka mereka sujud kecuali iblis. Ini menunjukkan iblis dari malaikat. Ya enggak? Wa idh qulna, kami katakan kepada malaikat kan? Usjudu li Adam. Ya, dan mereka semua sajadu kecuali iblis. Oh, berarti iblis dari malaikat. Nah, itu pertanyaan, bagaimana jawabnya? Jawabannya tergantung dari jawaban antum, apakah ini istithna munqati' atau ini istithna muttasil namanya. Ya, mana? Coba nanti, insyaallah nanti pas kita baca tafsir Muyassar kita akan membahas itu insyaallah ya. Kemudian iblis disifati di sini aba wastakbar. Ya. Aba wa istakbar. Aba artinya apa? Enggan. Hah? Enggan. Menolak ya. Menolak. Baik. Ada riwayat sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara ibnu Adam as-sajda fa sajada i'tazala asy-syaitan yabki." Kalau misalnya ada anak Adam, kita insyaallah itu membaca as-sajdah, yaitu surat yang ada tanda sujudnya. Fasajada, kemudian dia pun sujud. Ya tazala syaitan yabki, maka syaitan pun beruzlah. Beruzlah itu menyendiri. Ya, bukan menjadi mu'tazilah di sini. Ya tazala syaitan yabki, menjadi mu'tazilah syaitan. Walaupun memang iya mu'tazilah juga ada syaitannya. Yabki, yaitu nangis. Jadi menunjukkan syaitan pun bisa nangis. Ya, ya kita juga tahu itu. Karena kadang kita mendengarnya. Tapi biasanya perempuan yang nangis, ya kan? Yaqul ya wailah. Aduhai. Umira ibnu Adama bisujudi fasajada. Anak Adam disuruh sujud, dia malah sujud. Falahul jannah, maka dia dapat jannah. Wa umirtu bisujudi fa abaitu faliya annar. Nah itu tadi, wa umirtu bisujud, dan aku diperintahkan untuk sujud, fa abaitu, maka aku menolak. Fali annar, maka bagiku adalah neraka. Baik, jadi tadi abaya. Sebagaimana juga dalam hadis, kullu ummati dakhala jannah illa man aba. Setiap umatku masuk surga kecuali yang menolak, enggan. Siapa yang enggan? Ya Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku faqad aba, maka dia enggan masuk surga. Aba wastakbar wastakbar, dan istakbar istikbaron. Istakbar artinya adalah sombong. Ya. Wastakbara wa kana minal kafirin. Dan dia itu tergolong dari orang-orang kafir. Baik, bismillah. Qala al-mufassirun واذكر أيها الرسول للناس تكريم الله لآدم حين قال سبحانه للملائكة واسجدوا لآدم إكراما له وإظهارا لفضله فأطاعوا جميعا إلا إبليس امتنع عن السجود تكبرا وحسدا فصار من الجاحدين بالله العاصين لأمره. Ya, gitu. Ada perbedaan sedikit sama yang di kitab yang itu. Ya. Tapi enggak apa-apa. Enggak terlalu signifikan perbedaannya. Di situ cuma wadhkur ayuhan nabi bukan, atau ya Muhammad? Ya Muhammad. Di sini beda sedikit. Wadhkur ya Muhammad. Tapi kita terjemahkan wadhkur dan ingatlah, atau di sini maknai sebutkanlah. Sebutlah, ceritakanlah. Ayuhar Rasul, wahai Rasul, linnas, kepada manusia, semuanya manusia, semua manusia. Apa yang diceritakan ya Allah? Apa yang harus disebutkan ya Allah? Yaitu takrim Allah li Adam. Takrim maknanya adalah pemuliaan. Ya, pemuliaan. Jadi kita punya akrama yukrimu, karrama yukrimu, ya, takriman. Kedua-duanya maknanya sama-sama memuliakan. Ya Allah Ta'ala memuliakan untuk Nabi Adam alaihi salam. Hina qala subhanahu lil malaikah, ketika dia berkata subhanahu lil malaikah, pada para malaikat, jama' dari malak. Apa kata Allah? Di sini tafsirkan usjudu li Adama ikraman lahu wa izharan li fadlih. Usjudu, sujudlah kalian kepada siapa? Adam alaihissalam. Kemudian di sini ada maf'ul li ajlih, yaitu ikraman dan izharan. Ikraman, pemuliaan terhadapnya. Wa izharan li fadlih, dan menzahirkan keutamaannya. Izhar, menampakkan, menzahirkan. Fa'ata'u jami'an, maka mereka semua, ya di sini wawul jamaah, mereka semua taat. Syaf wawul jamaah kembali ke mana? Wawul jamaah dalam ata'u kembali ke mana? Malaika. jami'an, ini benar-benar semuanya ya. Jadi hal yaitu semuanya illa iblis, kecuali iblis. Seperti di sini. Tadi kita ingin bahas apakah malaikat dari iblis atau bukan? Astagfirullah. Apakah iblis itu tergolong malaikat atau bukan? Itu para ulama itu membahas banyak-banyak tentang ini. Dikatakan oleh banyak dari kalangan salaf bahkan bahwasanya iblis itu dari kalangan malaikat. Kaget ya? Dulunya, sebelumnya, sebelum membangkang. Ini kalau yang dari tafsiran bahwasanya iblis dari kalangan malaikat, itu berarti mengatakan istitsna, pengecualian di sini namanya istitsna muttasil. Tapi sebenarnya sebelumnya Anda perlu memberitahu istitsna itu yang bersifat maknanya bukan lafal ya. Maknanya terbagi menjadi dua dari sisi makna. Ada istitsna muttasil, ada istitsna munfasil. Istitsna muttasil artinya pengecualian yang nyambung antara yang dikecualikan darinya dan yang dikecualikan. Ya, al-mustathna dengan al-mustathna minhu itu satu kesinambungan, satu jenis. Itu namanya istitsna muttasil. Misal contohnya semua pelajar itu telah belajar kecuali Ahmad, dan Ahmad termasuk pelajar. Ini namanya istitsna muttasil. Contoh lain, semua hewan ternak saya masih hidup kecuali kecuali satu kambing saya itu. Satu kambing saya itu adalah jenis hewan peliharaan saya juga. Berarti ini istitsna muttasil karena satu jenis. Nah, bagi ulama yang mengatakan ini istitsna yang dalam Al-Qur'an, yang dalam ayat ini adalah istitsna muttasil, yaitu istitsna yang nyambung, maka mereka pun hasilnya dari premis yang mengatakan bahwa ini istitsna muttasil, hasilnya mereka akan mengatakan iblis itu dahulunya adalah malaikat. Dan bahkan Imam Al-Qurtubi rahimahullah menisbatkan perkataan ini kepada Al-Jumhur dan mengatakan bahwasanya ini pendapatnya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Juraij, Ibnu Musayyib, Sa'id bin Musayyib maksudnya, Qatadah, dan lain-lainnya. Dan athar para salaf tentang ini banyak terdapat di kitab Tafsir At-Tabari. Ya. Dan juga bahkan Imam At-Tabari, Imamul Mufassirin, mengatakan bahwa iblis dahulunya adalah malaikat. Ya. Berarti apa konsekuensi dari mengatakan bahwa iblis dahulunya adalah malaikat? Konsekuensinya sama dengan kita mengatakan dahulu kala sebelum tercipta Adam, iblis itu tergolong makhluk yang taat kepada Allah. Nah, terus ada kesinambungan juga penafsiran yang ini dengan kalimat wa idh qulna rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yafsiru fiha wa yasfiku dima' wa nahnu sabi', dan seterusnya. Itu bisa jadi salah satunya hasutan iblis menggugat kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Itu bagi yang mengatakan bahwasanya ini adalah dari istitsna muttasil. Makanya dikatakan di sini, qala Ibnu Abbas berkata, sebagaimana dalam riwayat dari beragam kitab-kitab tafsir, dan dengan adanya riwayat kepada Ibnu Abbas, wa kana ismuhu Azazil, namanya iblis, dahulunya Azazil. Ya. Bahkan dikatakan wa kana min asyrafil malaikah. Dahulunya iblis itu tergolong malaikat-malaikat yang diantara malaikat yang terkemuka gitu. Nah, iya tadinya seperti itu, soleh bagus gitu. Wallahu alam ya, ini riwayat dari salaf loh. Ya. Kemudian juga dari riwayat Simak bin Harb dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kana iblis minal malaika. Iblis tergolong dari malaikat. Falamma asallaha ghadiba alaihi. Ketika iblis bermaksiat pada Allah, itu bermaksiat dalam artian tidak mau mengikuti perintah Allah, maka Allah murka padanya, maka Allah laknat dia, fasara syaitanan, maka jadilah dia syaitan. Nah. Baik. Dengan tafsiran tadi bisa diambil juga konklusi bahwa semua dari kalangan jin yang sekarang, semua ada, semua kalian dari kalangan jin itu semuanya keturunan iblis. Jadi sejak iblis, jadi kronologinya gimana? Tadinya iblis itu adalah salah satu golongan malaikat terkemuka. Ya. Kemudian ketika ada ini hasad iblis itu. Allah takdirkan dia hasad. Nah, mulai dari hasad itulah dan takabur itulah akhirnya berubah dirinya. Ya, dari tadinya berposisi malaikat akhirnya menjadi buruk dan sampai sekarang. Itu tafsiran itu. Kemudian dia pun beda dengan malaikat akhirnya, beda. Dan bermusuhan dengan malaikat. Dan dengan semua makhluk Allah taala yang masih taat kepada Allah. Nah, semakin lama semakin takabur. Kemudian dia pun punya keturunan anak pinak. Nah, keturunan itu yang dinamakan jin. Sekarang semuanya jin itu keturunannya iblis. Dan itu sebagian ulama juga mengatakan begitu, bahwasanya jin itu adalah keturunannya iblis, sebagaimana kita adalah turunannya satu Adam alaihissalam. Nah, tapi di antara turunan iblis itu juga ada yang muslim gitu. Karena didakwahi. Wallahu a'lam, seperti itu. Itu jalur penafsiran dari awalnya kayak gini. Kalau misalnya istitsna di sini, istitsna mutasil, maka itu konsekuensinya sampai sekarang. Ya. Kemudian yang kedua, istitsna munqati'. Tadi istitsna mutasil, sekarang istitsna munqati'. Gimana istitsna munqati'? Contoh. Di rumah saya semua hewan ternak saya berkumpul kecuali zarkasi. Zarkasi itu menantu itu. Iya. Loh. Berarti zarkasi hewan ternak kandung loh. Bukan, dia anak saya. Misalnya. Zarkasi adalah anak saya misalnya. Kemudian dia bilang di rumah saya semuanya udah ngumpul dah kecuali si Zarkasi. Di rumah saya semua hewan ternak ngumpul kecuali Zarkasi. Maka kalau misalnya orang menafsirkan ini sebagai istitsna muttasil, berarti memasukkan Zarkasi sebagai hewan ternaknya anak. Tapi kalau memahaminya istitsna munfasil, ya istitsna munfasil berarti pengecualian yang terputus antara mustatsna dengan mustatsna minhunya. Di rumah saya semua hewan ternak berkumpul kecuali Zarkasi anak saya. Antara Zarkasi dengan hewan ternak ini ada keterputusan. Nah, apakah yang seperti ini sah dalam bahasa Arab? Mungkin kalau dalam bahasa kita kok gak janggal banget, kamu ngapain? Gak usah dikecualikan, bilang aja semua hewan ternak ngumpul di rumah Zarkasi gak ada di rumah. Udah gitu, kalau misalnya antum pakai istitsna, itu sama dengan antum mencap anak antum hewan ternak. Konsekuensinya antum juga hewan berarti gitu kan. Dalam bahasa kita mungkin memang terkesan gak benar. Tapi ternyata dalam bahasa Arab hal seperti ini ada. istitsna munqati' itu sah secara bahasa dan secara pemanaan. Nah, kalau misalnya di sini ulama yang mengatakan istitsna di sini adalah istitsna munqati', maka konsekuensinya mereka mengatakan bahwa iblis itu ada sendiri, malaikat juga ada sendiri. Ya, gitu. Iblis ada sendiri, malaikat ada sendiri. Iblis itu jin, malaikat-malaikat. Ya. Iblis dari nar, malaikat dari nur. Walaupun sahih dua-duanya sebenarnya memang unsurnya unsur yang bercahaya, bersinar, sahih. Bercahaya. Tetapi dalam Al-Quran terus Allah Ta'ala bilang khalaqahu min nar, dari api. Ya. Nah, syuf. Itu ya. Jadi tadi ingat ini, antum nanti sebelum nanti kita mana yang lebih kita pilih, pokoknya antum ingat terus supaya nanti ketika antum berbicara dengan orang punya hujjah. Dan hujjah ini hujjah ilmiah ya. Ini bukan hujjah sebatas antum sampai ke konklusi kemudian, oh iblis itu dari kalangan jin. Nah. Ya, tapi ya itu sahih. Itu sahih jawabannya, ah? Itu jawaban akhir. Ya, itu memang jawaban akhir. Tetapi kadang kalau antum diskusi sama orang, antum orang butuh minimal garam ilmunya lah. Gitu loh. Kalau antum langsung bilang, "Ya, jin atau iblis dari jin sahih." Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kana minal jin." Sekarang jin itu, iblis itu yang walaupun dari jin, asalnya malaikat bukan. Nah, itu butuh jawaban. Jawabannya kalau misalnya antum bilang, "Ya, bukan. Jin sama malaikat itu beda. Jin ya jin, malaikat-malaikat itu sahih." Tetapi di sini perlu dalil. Apa dalilnya? Dalilnya kata Allah Ta'ala, "Wa kana minal jin fafasaqu 'an amri rabbih." Sahih. Tapi nanti gimana kalau misalnya ada orang yang kemudian membalikkan? Ini lihat Al-Baqarah. Sementara Al-Baqarah salah satu surat yang paling masyhur di kalangan muslimin dan orang-orang liberal, Mu'tazilah dan orang-orang itu juga mereka bakal bisa main-main di sini. Nah, antum dan kita semua insyaallah sebagai thullabul ilm ya perlu premis dan jangan hanya bisa berkonklusi tanpa punya premisnya. Premisnya itulah ilmunya, itu ilmunya premis. Ya gitu loh. Ilmunya itu di bagaimana kita membangun konklusi itu. Nah, membangunnya gimana? Antum perlu tahu di sini khilafiyahnya. Dan khilafiyah ini khilafiyah yang terjadi bukan di kalangan NU Muhammadiyah, enggak. Tapi di kalangan salaf sendiri sudah ada perkataan-perkataan. Maka tadi dikatakan oleh Imam Qurtubi, jumhur mengatakan dan Al-Qurtubi menisbatkan kepada salaf, Ibnu Abbas, Ibnu Juraij, Ibnu Mas'ud, Masya Allah. Yang mana Ibnu Abbas, Rasulullah katakan, "Alimuhu ta'wil." Ajarkanlah ya Allah dia tafsir. Ta'wil. Dan Ibnu Abbas di sini mengatakan hadisnya secara perkataan Ibnu Abbas, namanya iblis dulunya Azazil. Ya, dulunya adalah pembesar malaikat. Ini sesuatu ghaib bukan? Ghaib. Dan ini hadis bukan hadis mauquf namanya. Syuf. Antum harus bisa jelasin juga kalau misalnya mau lebih ilmiah antum bisa jelasin hal seperti ini. Jadi ilmu mustalah antum dapat juga. Ini namanya hadis mauquf karena sahabat yang mengatakannya bukan Nabi SAW. Namun hadis yang mauquf jika berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya tidak mungkin sahabat berijtihad dengan itu, ini bukan ijtihad. Enggak mungkin sahabat berijtihad itu. Berijtihad mencari mana akhirnya ketemu, oh dulu iblis namanya Azazil. Enggak, ini hal yang membutuhkan dalil wahyu. Dan enggak mungkin Ibnu Abbas misalnya ini diriwayatkan sahih, enggak mungkin Ibnu Abbas mengatakan ini dengan pendapat ra'i semata, melainkan pasti ada dah asalnya. Cuma bisa jadi asalnya ini dari Israiliyat. Israiliyat berarti asalnya dari pemuka-pemuka agama-agama Yahudi atau Nasrani atau dari kitab-kitab mereka. Yang kata Nabi SAW, ceritakanlah silakan, tetapi jangan didustakan, jangan pula dibenarkan. Ya, berarti ini bisa menjadi syubhat. Antum katakan begitu. Antum katakan, iya benar dalam Al-Quran, fasajadu illa iblis. Mereka malaikat sujud kecuali iblis. Sahih. Nah, tapi di sini sebagai talib al-ilm, kita perlu tahu masalah bagaimana kita menghadapi istithna di sini. Antum punya ilmunya, ini istithna, bisa istithna muttasil, bisa istithna munqati'. Kalau misalnya di sini ditafsirkan istithna muttasil, maka berarti iblis tergolong dari malaikat. Kalau misalnya ini istithna munqati', maka ini iblis bukan tergolong dari malaikat. Dan kedua-dua pendapat ini pendapat yang masyhur dalam Islam. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Mana yang antum pilih? Pilihlah yang lebih selamat. Bukan berarti misalnya ana pribadi wallahu alam, ana lebih memilih ini munqati'. Munqati', yaitu bahwasanya iblis bukan dari golongan malaikat, beda. Jin. Itu memang tidak sejalan dengan perkataan Ibnu Abbas sang mufassir besar Islam. Tapi di sini ibrahnya bukanlah beliau ada seorang mufassir besar atau gimana. Tapi di sini ibrahnya menghindari syubhat. Ya. Sudah selesai. Habis itu apa, bagaimana? Udah pintu tertutup. Anda enggak mau ngomong lagi, udah selesai. Enggak usah antum berkhaut itu menenggelamkan diri yang jauh tentang hal ini, nanti lama-lama jadi membicarakan perkara yang gaib yang kita enggak tahu sama sekali, terus kita takwil-takwilkan. Iya. Tapi pun yang berpendapat iblis dahulu oleh malaikat itu pun punya hujjah tersendiri, yaitu perkataan sebagian perkataan salah. Gitu ya. Sehingga ketika misalnya nanti ada dari kawan kita yang mengatakan iblis dari kalangan malaikat dulunya, ya, antum jangan langsung menghardik dia. Tapi antum kasih penjelasan, bahkan antum kasih saudaraan, oh itu adalah pendapat Ibnu Abbas, pendapatnya ini, pendapatnya itu. Sehingga ketika orang melihat antum seperti itu, masya Allah, ini lebih faqih daripada ana. Insyaallah antum akan lebih dihormati waktu seperti itu. Tapi kalau misalnya antum langsung salahin, enggak, apaan, enggak benar. Yang sahih adalah gini-gini, antum masya Allah antum bikin kalam sendiri dan sudahlah sebagai, padahal kita belum punya ilmunya. Ntar kalau dia balikin gimana? Ini lihat di tafsir Qurtubi. Anda punya tafsir Qurtubi. Oh, antum bingung. Ya kan? Tapi ya itulah. Istithna apa berarti? Istithna muttasil dan istithna munqati'. Antum sudah paham alhamdulillah. Nah, sekarang tinggal bagaimana menerapkannya di sini. Ini akidah juga. Ini juga akidah, masuk ke dalam akidah. Ya. Illa iblis, coba di sini kita teruskan dalam tafsir Muyassar, illa iblis imtana'a 'ani sujudi takabburan wa hasadan. Imtana'. Imtana' artinya apa, Indonesia yang tepat untuk imtana? Dari kata asalnya mana'a yamna'u, itu artinya mencegah. Ya imtana'a artinya emoh, mencegah diri sendiri. Anis sujud, dari sujud, takabburan wa hasadan. Iblis mufrad atau itu isim jins? Iblis di sini mufrad, bukan isim jins. Dia mufrad untuk satu makhluk. Ya. Dan dia itu di sini dia ghair munsharif dengan karena dia berwazan if'il. If'il itu wazan yang tidak masyhur dalam bahasa Arab, namun ada. Ya. Tapi jarang sekali. Jarang ada kata yang dengan wazan if'il seperti iklil, iblis, injil. Apakah injil kita tanwinkan? Enggak ada tanwin kan? Begitu juga iblis, iklil, idris, ya, itu ala wazan if'il. Nah, karena wazan if'il ini sesuatu yang jarang ada dalam bahasa Arab, maka seolah-olah dia adalah a'jami, yaitu non-Arab. Berarti di sini ghair munsharif bisa disebabkan alamiah dan bisa disebabkan a'jamiyah. yaitu alam, proper name, dan ajam, non-Arab. Seolah-olah non-Arab, tapi ini adalah kalimat Arab juga ada. Nah, jadi satu ya iblis di sini ya, satu makhluk. Dan tadi permasalahan ghair munsharifnya sudah ana jabarkan penyebabnya apa. Illa iblisa imtana'ani sujudi takabburan wa hasadan. Enggan sujud karena dua dosa, takabur dan hasad. Fasara minal jahidina billah. Maka jadilah dia minal jahidina billah, termasuk orang-orang yang jahid. Pakai ha bukan pakai ha. Jahidin, jahid membangkang. Berarti juhud pembangkangan, yaitu enggan untuk mentaati perintah billah terhadap Allah. Al-asina li amrihi, termasuk juga orang-orang yang ya durhaka terhadap perintah Allah Ta'ala. Aisyan, durhaka. Tapi insyaAllah pada kajian kali ini kita hanya membahas satu ayat. Mudah-mudahan pada pekan depan bisa membahas ayat berikutnya insyaAllah tentang perintah Allah Ta'ala untuk tinggal di, perintah Allah Ta'ala kepada Nabi kita Adam AS untuk tinggal di syurga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.